أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala wa ahabba ibadahul mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian-kajian kita nanti dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita, khususnya di dalam mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan kandungan perintah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki surat An-Nisa ayat 58 juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu Rasulullah sudah berhasil memasuki kota Mekah dan menguasainya dari kekuasaan para kafir Quraisy. Kejadian itu adalah kejadian pada Fathul Mekah atau pembukaan kota Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pintu Ka'bah terkunci. Oleh Rasulullah kemudian beliau meminta kunci yang pada saat itu dipegang oleh Utsman bin Talhah. Selanjutnya Rasulullah kemudian melaksanakan ibadah di dalam Ka'bah, dan kemudian selanjutnya beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah itu beliau kemudian menyerahkan kembali kunci tersebut melalui seorang sahabat untuk dikembalikan kepada Utsman bin Talhah. Nah, ketika kunci ini yang sudah diberikan oleh Rasulullah tadi kepada sahabatnya, sahabat ini ternyata tidak mau menyerahkan kunci itu kepada Utsman sebagai juru kunci pintu Ka'bah, pemegang kunci pintu Ka'bah. Kemudian karena penolakan sahabat tadi, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang pada intinya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan seluruh amanat yang sudah dibebankan kepada pundak kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Jadi amanat itu adalah merupakan satu tanggung jawab yang oleh Allah dipesankan agar kita melaksanakannya. Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sampaikan amanat itu. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa beliau mengatakan ayat ke-58 dari surat An-Nisa ini merupakan ayat yang termasuk ke dalam Ummahatul Ahkam. Ummahatul Ahkam yang artinya adalah induk daripada hukum. Karena di dalam ayat ini terkandung hukum-hukum yang menyangkut tentang agama dan juga hukum-hukum yang menyangkut tentang syarak. Aturan-aturan bagaimana seseorang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seseorang yang dipercaya dan dibebani oleh amanat. Nah, amanat sendiri itu ada dua. Ada amanat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan, seperti perintah Allah untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, salat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Kemudian amanat yang kedua adalah amanat yang ditunaikan karena dia berkaitan dengan hak seorang hamba. Seperti utang piutang, kemudian kerja yang sudah dibebankan kepada kita, apakah kita sebagai seorang PNS, apakah kita sebagai seorang wira swasta dan sebagainya. Artinya, amanat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 58 ini maknanya lebih luas daripada hanya sekedar amanat yang kita pahami selama ini, yaitu kalau misalnya orang nitip duit, maka kita harus balikkan duit itu sebagaimana dititipkan. Kalau orang nitip barang, maka kita harus balikkan sebagaimana yang dititipkan orang kepada kita. Tidak. Amanat di dalam keterangan ayat 58 ini mencakup seluruh amanah yang wajib untuk ditunaikan. Apakah itu menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala ataupun menyangkut hamba, semuanya harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang cukup mendalam kepada kita tentang permasalahan amanah ini. Rasulullah mengatakan, adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khanaka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayaimu, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, mengkhianati orang-orang yang mencoba untuk mengkhianatimu. Artinya, Rasulullah pun sendiri sudah memerintahkan kita untuk menunaikan seluruh amanah yang dibebankan, yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu adalah merupakan tanda kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya terhadap pendalaman makna ayat ke-58 ini. Silakan Ustaz. Iya. Baiklah Ustaz Perdana. Di sini ketika Allah mengatakan dengan memakai kata inna, yaitu harfu taukid, artinya untuk menekankan kira-kira apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang amanat. Jadi sebetulnya ada yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira apa hubungan antara al-amanat dengan antahkumu bil-adli? Kata-kata amanat dengan adal di sini, Ustaz. Kira-kira ada nggak hubungannya kira-kira? Iya. Ada hubungan yang sangat erat sekali tentunya, Ustaz Fajrul Haq, ya kan? Amanat, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi, bahwa mencakup seluruh amanah wajib, apakah dia itu merupakan hak Allah ataupun hak hamba. Oleh karena itu, salah satu bagian daripada amanat itu adalah apabila seorang hakim menduduki jabatan kehakiman, ya, apakah dia seorang hakim, seorang ketua mahkamah agung, atau siapapun yang berada di dalam ruang lingkup peradilan atau memutuskan suatu perkara yang berkenaan dengan suatu aturan, maka orang seperti ini sebenarnya sudah dibebankan suatu tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cara yang adil. Ya, dan itu adalah amanah. Amanah seorang hakim adalah untuk memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya. Amanah seorang jaksa adalah, jaksa ini adalah penuntut, Ustaz, ya? Iya. Untuk benar-benar tahu apakah si yang untuk mengklirkan, kalau misalnya orang yang dituntut tadi memang betul-betul salah, dia memang harus dituntut. Tapi kalau tidak salah, jangan pula dimasukkan tuntutan-tuntutan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, sebagai seorang pembela misalnya di dalam sebuah pengadilan, maka si pembela ini harus benar-benar tahu siapa yang dibelanya. Kalau memang pantas untuk dibela, maka belalah dengan penuh keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Akan tetapi, kalau seandainya dia sudah tahu yang mau dibela ini adalah memang orang bersalah, maka kalau dia tetap juga membela, dalam artian berusaha untuk memenangkan orang yang dibelanya ini, maka orang seperti ini sebenarnya sudah menyalahi amanat dan tidak melaksanakan amanat keadilan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya adalah bahwa melaksanakan suatu hukuman atau memutuskan suatu perkara itu adalah merupakan bagian daripada amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Jadi itu hubungannya Ustaz. Memang kalau kita mendengarkan ayat atau firman Allah yang lain tentang al-adlu sini, adilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi ketika orang berlaku adil itu berarti dia sudah mencapai kepada ketakwaan, mendekat dan berusaha mendekat terus kepada perbuatan takwa. Maka ketika seseorang itu dapat melakukan amanah, maka disitulah dia sudah melakukan keadilan sesungguhnya pada dirinya. Memang lawan dari amanah ini adalah pengkhianatan sebetulnya. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan, sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami mengkhianati. Jadi tidak semuanya orang kadang-kadang pada apa semuanya yang tidak tahu mengkhianati, tapi banyak orang yang tahu mengkhianati. Jadi sudah tahu dia tapi dikhianatinya. Begitu. Inilah arti dari lawan kata dari al-amanah tersebut. Karena penyakit yang dilawan dari amanah ini adalah pengkhianatan. Artinya kadang-kadang hal yang sepele pun, yang sedikit pun, karena mereka itu menginginkan dari kelompok mereka masing selamat, tapi mereka selamatkan hal ini padahal ini berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, tunggu saja nanti Allah akan mendatangkan azab-azab yang sangat, siksaannya yang sangat pedih sekali. Maka ketika Ustaz begini, kita sekarang ini kalau melihat ada orang korupsi kita mengatakan khianat, pengkhianat kita katakan. Bahkan sebenarnya kata pengkhianat ini lebih khusus kepada para pengkhianat negara, itu lebih sering dipakai. Akan tetapi Ustaz, ternyata kita sendiri belum memahami benar bahwa amanah itu sebenarnya segala sesuatu yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita untuk kita tunaikan, ya kan? Manusia hidup di atas dunia ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, hartanya itu adalah merupakan titipan dari Allah, ya kan? Kalau dia tidak melaksanakannya, berarti dia kan sudah menjadi seorang pengkhianat. Bukan pengkhianat terhadap negara, tapi pengkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya ini harus benar-benar kita perhatikan, mana yang lebih besar Ustaz? Pengkhianat kepada Allah atau pengkhianat kepada negara? Kedua-duanya kita kan ada dalam ajaran agama ini, al-mu'amalah ma'annas wal mu'amalah ma'allah. Kan begitu. Artinya ketika kita berkhianat kepada manusia, sebetulnya kita sudah berkhianat kepada Allah. Nah, artinya, jadi kalau yang kita tinjau mana yang lebih berat, dua-dua kita harus berhati-hati dalam hal itu. Sebab tidak boleh kita melalaikan. Artinya kalau kita pisahkan antara kita berbuat di dunia dengan nanti berbuat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati, tidak mau mendengarkan perintahnya atau menyimpang dari perintahnya, itu sudah jelas pengkhianatan itu. Tapi sungguh-sungguhnya pengkhianatan itu juga terjadi pada muamalah ma'annas, bagaimana kita berhubungan, berinteraksi dengan antara satu dengan yang lainnya. Artinya Ustaz begini, kalau kita coba untuk menginventaris tentang apa saja yang termasuk di dalam kategori amanah itu, maka kita akan dapatkan bahwa sebenarnya seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang, apakah itu yang langsung dibebankan oleh Allah atau dibebankan oleh seorang manusia kepada kita, maka selama kita tidak menunaikan itu, kita dianggap sebagai seorang pengkhianat pastinya, kan? Jadi kalau misalnya Ustaz ada guru yang masuk, misalnya sudah ada jadwalnya masuk, tapi dia sengaja tidak mau masuk, ini kan namanya sudah melanggar amanah yang dibebankan pemerintah. Pertama dia sudah melanggar aturan antara kawan yang sudah ditetapkan. Kedua, tanggung jawab amanahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya dipikirkan amanah itu untuk permasalahan uang, untuk permasalahan barang saja, ya kan? Akan tapi sebenarnya cakupan maknanya itu lebih luas. Bahkan bukan materi saja, Ustaz. Badan kita pun ini sebetulnya amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ketika seseorang sudah dipanggil dalam salah satu keluarga besar, kadang-kadang mereka ini tidak ikhlas dalam menerima panggilan tersebut. Padahal seluruhnya manusia ini adalah titipan Allah. Maka kita akan kembalikan nanti kepada Allah. Kan begitu? Benar-benar. Bagaimana kita untuk mempersiapkan? Inilah amanah sekarangnya. Kita hanya menjalankan di dunia ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, berarti kita belum menjalankan amanah tersebut. Iya. Artinya itulah makanya nanti pada hari akhirat seluruh anggota tubuh akan bersaksi atas segala kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Kesalahan karena yang kita lakukan. Tangan kita punya ada amanah Allah kepada tangan kita yang harus kita laksanakan. Iya. Ada amanah Allah kepada mata kita yang harus kita pergunakan. Artinya mata itu dipergunakan untuk melihat yang baik-baik, itu adalah amanah Allah kan. Iya. Tapi kalau pula mata hanya menonton televisi selama 24 jam atau lebih banyak nonton film atau lebih banyak melihat hal-hal yang tidak benar, itu kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Yang paling nikmat di sini Ustaz, ketika orang dapat melaksanakan amanat dan dia dapat melakukan dengan adil, innallaha ni'ma ya'inukum. Artinya Allah memberikan penghormatan di sini, yaitu kenikmatan yang tiada tara. Artinya kenikmatan yang betul-betul Allah berikan kesenangan dalam hati dia, dan ini juga merupakan salah satu obat jiwa bagi orang-orang yang tidak tenang dalam kehidupan dunia. Jadi ketika melakukan amanah ini dengan berlaku adil, berarti dia sudah dapat pasti jiwanya tenang. Pasti hidupnya akan tentram. Iya. Jadi Ustadz, nah ini satu hal yang cukup menarik bagi kita, bahwa pada saat jiwa kita resah, berarti ada amanah yang selama ini tidak kita tunaikan. Ya. Ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan. Jadi seperti hendaklah kita cepat-cepat kembali kepada kesadaran kita, bahwasanya kita harus kembali untuk melihat mana amanah-amanah yang selama ini tidak kita tunaikan, apakah kepada Allah ataupun kepada manusia. Ya. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan berbahagia ini. Akan tetapi waktu jualah yang membatasi pertemuan kita. Pada intinya dan sebagai kesimpulannya adalah bahwa di dalam surat An-Nisa ayat ke-58 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, umat Islam secara khususnya, untuk melaksanakan dan menunaikan segala amanah yang telah dibebankannya kepada kita. Apakah itu berupa aturan agama? Apakah itu berupa kepercayaan yang orang titipkan kepada kita? Semuanya itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Menunaikan amanah adalah merupakan jaminan kehidupan untuk dapat menjalani kehidupan ini secara lebih baik, lebih tentram, dan lebih nyaman insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.